بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإذا عرفنا أن القاعدة الثالثة في الرد على من يقول الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام، ثم بين بعد ذلك رحمه الله القاعدة الرابعة، وفي هذه القاعدة يعقد المؤلف مقارنة بين مشركي زماننا وبين مشركي قريش الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. فيبين رحمه الله أن المشركين الأولين كانوا إذا اشتدت بهم الأمور لجأوا إلى الله وتركوا الأصنام، كما قال الله: فإذا ركبوا في الفلك، أي في السفن، وجاءتهم الأمواج تتلاطم، دعوا الله مخلصين له الدين، عبدوا الله وحده. فإذا نجاهم إلى البر وأمنوا واطمأنوا، إذا هم يشركون أي يرجعون إلى شركهم وإلى عبادة الأصنام. فإذا المشركين الأولين في الرخاء أي في النعمة والأمن يعبدون الأصنام ويشركون بالله، وإذا أصابتهم المصيبة والشدة لجأوا إلى الله وحده. وانظر في حال مشركي زماننا، سواء كانوا في زمان الشيخ محمد رحمه الله وقبله وبعده إلى زماننا هذا، تجد أن المشركين من القبوريين وغيرهم عبدت الأضرحة وعبدت المشاهد والمقامات إذا كانوا في الرخاء تجدهم على الشرك، يعبدون أصحاب القبور ويذبحون وينذرون، وإذا أصابتهم شدة ومصيبة ازداد تعلقهم بقبورهم وازدادت قلوبهم تعلقا بالشرك. فإذا أرادوا الولد ذهبوا إلى القبور، وإذا أصيب أحدهم بمصيبة ذهبوا إلى الأولياء والسادة والقبور والمشاهد. وإذا أصيب أحدهم بمرض ذهب إلى الساحر والكاهن فإذا شرك المشركين الأوائل أخف من شرك مشركي زماننا. فمشركي زماننا أشد بلاء وشركهم أعظم وأقبح. وهناك مقارنة أخرى ذكرها الشيخ في كشف الشبهات، وهي أن مشركي قريش كانوا في الغالب يعبدون أناس صالحين، اللات رجل صالح، أو يعبدون أشجار وأحجار وهي تعبد الله. وأما مشركي زماننا فكثير منهم يعبد أناس معروفين بالفسق والفجور، ولا يعرفون بطاعة ولا عبادة ولا صلاح. مثل كثير من أرباب التصوف وأوليائهم، مثل الحلاج وابن عربي صاحب الفتوح المكية، والبدوي الآن يعبدون البدوي وهو مشهور بالفسق، بل إن القاعدة في التصوف أن شيخهم أو صاحب الطريقة يصل إلى مرتبة اليقين، وهي مرتبة عندهم يسقط عنه بها التكاليف، يصبح غير مكلف فلا يحتاج أن يصلي ولا يصوم ولا يحتاج الحج ولا غير ذلك، بل حتى يزعمون أن مكة تطوف بهم، هم ما يحتاجون يذهبون إلى مكة، بل تأتي الكعبة وتطوف بهم. وهذا من الكفر والفسوق والفجور. فيعطون هؤلاء الأولياء صفات الله من الخلق والإماتة والإحياء وغير ذلك، ومن أمثلة ما يذكرون من القصص الكاذبة ما ينسبونه للشيخ عبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني كثير ما يكذب عليه أهل التصوف، وإلا هو بريء منهم. فمن أكاذيبهم أنهم يقولون جاء ضيف في بيت عبد القادر وكان الشيخ غير موجود في البيت، فلما وكانت عنده زوجته فأكرمت هذا الضيف، فجاء ملك الموت مأمور أن يقبض روح الضيف في بيت عبد القادر، فقالت المرأة لملك الموت كيف تقبض روحه وهو في بيت عبد القادر، فقال إني مأمور، فأخذ روحه. فجاء عبد القادر فإذا بالضيف ميت، وحكت له المرأة القصة، فيقولون طار عبد القادر حتى أدرك ملك الموت وهو بين السماء والأرض، وكان معه زنبيل أي سلة موضوع فيها أرواح من قبض ذلك اليوم، فضربها عبد القادر فسقطت الأرواح، فعاد للحياة كل من مات ذلك اليوم. فانظر إلى الفجور والكذب. أعطوه صفات الألوهية، وهكذا مشركي زماننا يتوجهون إلى أوليائهم في الشدائد أكثر من توجههم إليهم في الرخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan segenap sahabatnya dan yang orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari akhir. Melanjutkan kajian kita, bahwasanya telah kita fahami kaidah yang ketiga, penjelasan dari beliau, bantahan bagi mereka yang berkata bahwa kemusyrikan hanya terjadi pada mereka yang beribadah dan menyembah kepada berhala. Kemudian pada kaidah yang keempat ini, beliau jelaskan kepada kita tentang persamaan atau perbedaan antara musyrikin di zaman kita dengan kaum musyrikin Quraisy di zaman dahulu, orang-orang yang melakukan kemusyrikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan dalam kaidah yang keempat, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan ketika lapang dan memurnikan ibadah ketika mereka dalam kesempitan. Sedangkan musyrikin di zaman kita, kesyirikan mereka baik ketika sempit maupun lapang. Dalilnya adalah firman Allah, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka kaum musyrikin terdahulu naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tetapi tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka pun kembali mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Dalam penjelasan beliau kaidah yang keempat ini, beliau jelaskan kepada kita bahwa kaum musyrikin terdahulu, jika mereka menghadapi kesulitan, keadaan yang sangat sempit, keadaan yang sangat sulit, mereka kembali kepada Allah, berdoa dan memohon, menggantungkan harapan mereka hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan dan mereka lupakan berhala dan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi. Ketika mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah. Ketika kapal mereka di tengah lautan menghadapi angin kencang dan gelombang besar, disitulah mereka hanya memohon dan berdoa kepada Allah. Mereka lupakan berhala dan sesembahan-sesembahan mereka kepada Allah. Demikianlah musyrikin di zaman dahulu. Dikala mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan aman, mereka beribadah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka tuhankan berhala-berhala mereka. Namun dalam keadaan sulit, mereka hanya kembali kepada Allah semata. Namun, jika kita bandingkan dengan musyrikin di zaman ini, baik musyrikin yang hidup di zaman Syekh Muhammad rahimahullah atau beberapa masa sebelumnya dan masa-masa setelah masa beliau sampai di zaman kita ini, kamu akan dapati bahwa musyrikin daripada kuburiyin, orang-orang yang menyembah kubur, yang menyembah kepada orang-orang saleh dan para wali di kuburnya, mereka di kala lapang pun kamu dapati beribadah kepada selain Allah. Mereka sembah dan mereka ibadahi orang-orang saleh yang ada di kuburnya. Oleh sebab itu kamu dapati mereka melakukan peribadatan penyembelihan untuk kuburan-kuburan tersebut. Mereka bernadar untuk kuburan-kuburan tersebut. Dan dikala sempit, di dalam keadaan susah dan sulit, semakin bertambah keterikatan mereka kepada yang dikubur-kubur tersebut. Semakin bertambah ketergantungan kalbu dan hati mereka dengan kemusyrikan. Demikianlah, jika salah seorang dari mereka menginginkan anak keturunan, segera dia mendatangi kuburan fulan dan fulan. Jika mereka tertimpa musibah dan malapetaka, dia datangi kuburan wali fulan dan orang soleh fulan. Jika dia sakit keras, sakit parah, demikian dia datangi dukun atau tukang-tukang sihir untuk meminta kesembuhan kepadanya. Dengan penjelasan ini, tampak bagi kita bahwa kemusyrikan orang-orang terdahulu berarti lebih ringan dibanding dengan kemusyrikan orang-orang belakangan. Kemusyrikan orang-orang yang belakangan jauh lebih parah dan lebih jelek dibanding dengan mereka yang terdahulu. Selain dari ini, beliau pun menjelaskan di kitab beliau Kashfus Syubuhat, ada perbedaan yang kedua antara musyrikin terdahulu dengan musyrikin di zaman kita, yaitu musyrikin terdahulu Quraisy maupun yang lain, seringnya yang mereka sembah, yang mereka ibadahi adalah orang-orang saleh yang telah mati. Seperti kisah Al-Lat yang telah lalu, dia adalah seorang yang saleh selama hidupnya, memberi makan kue dan roti kepada jamaah haji, lalu ketika dia mati disembahlah batu tempat dia membuat kue atau kuburannya. Atau yang mereka sembah, pepohonan dan batu-batu, yang semua itu taat dan beribadah kepada Allah. Demikian kemusyrikan mereka di zaman dahulu. Namun di zaman kita, musyrikin di zaman belakangan, kebanyakan mereka menyembah orang-orang, beribadah kepada orang-orang yang dikenal dengan kefasikannya, dikenal sebagai orang fajir, tidak pernah diketahui sebagai orang yang taat kepada Allah, orang yang tekun dalam beribadah kepada Allah, tidak diketahui sebagai orang yang rajin sholat, sebagaimana banyak kita dapati itu pada orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat dan ajaran tasawuf. Mereka yang menyembah dan beribadah kepada orang-orang soleh dan wali-wali yang mereka lakukan. Seperti beberapa nama tokoh mereka, Al-Hallaj atau Ibnul Arabi, penulis kitab Futuhat Al-Makkiyah. Demikian pula Sayyid Ahmad Al-Badawi, yang mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah. Padahal dia ini dikenal dengan kefasikannya, bahkan kaidah di kalangan orang-orang sufi bahwa syekh tarekat mereka, pemimpin tarekat ajaran mereka, jika sampai pada martabat al-yaqin, yaitu martabat yang dengannya gugur darinya beban-beban taklif, sehingga tidak perlu lagi dia untuk sholat, puasa maupun haji. Bahkan mereka pun meyakini bahwa Mekah atau Ka'bah yang tawaf mengelilingi syekhnya, Ka'bah itu yang mendatangi sang syekh kemudian tawaf di sekelilingnya. Dan tentunya ini merupakan kefasikan dan kekufuran, kefajiran yang luar biasa. Diberikan kepada para wali dan orang saleh sifat-sifat Allah seperti penciptaan, mematikan dan menghidupkan, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Termasuk dari contoh-contoh perbuatan dan keyakinan mereka pula, dari kisah-kisah dusta yang mereka rekayasa, adalah apa yang mereka nisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan orang ini, Abdul Qadir Al-Jailani, betapa seringnya dinisbatkan kepadanya oleh mereka kisah-kisah dusta, padahal beliau berlepas diri dari kedustaan mereka itu. Termasuk dari kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Abdul Qadir Al-Jailani, kisah yang mereka sebutkan bahwa pada suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abdul Qadir Al-Jailani, sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang tidak berada di rumah. Maka istrinya, menjamu tamu itu. Selang beberapa waktu, datanglah malakul maut untuk mengambil nyawa sang tamu, karena memang itu telah tiba ajalnya. Si istri dari Abdul Qadir Al-Jailani berkata, bertanya kepada sang malaikat, bagaimana kamu hendak mencabut nyawa orang ini, padahal dia tamu Abdul Qadir Jailani, dan engkau hendak ambil nyawanya di rumah Abdul Qadir Jailani. Jawab malaikat, aku hanya menjalankan perintah dari Allah. Maka diambillah nyawa sang tamu. Datang kemudian Abdul Qadir Al-Jailani, mendapati tamunya telah mati di rumahnya. Lalu istrinya pun menyampaikan kisah yang terjadi. Terbanglah Abdul Qadir Al-Jailani ke langit mengejar malaikat itu. Didapati bersama malaikatul maut keranjang yang di situ terdapat nyawa-nyawa orang-orang yang telah dicabut nyawanya di hari tersebut. Maka dipukullah keranjang itu oleh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga berhamburan nyawa dari ranjang itu dan masing-masingnya kembali kepada jasadnya di bumi. Lihatlah, demikian kedustaan mereka, kefajiran mereka. Mereka berikan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah kepada selain Allah. Mereka berikan kepada makhluk. Demikianlah kaum musyrikin di zaman ini. Mereka kembali kepada selain Allah. Dikala sempit maupun dikala lapang, bahkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, kemusyrikan mereka, ketergantungan mereka, keterkaitan hati mereka kepada selain Allah lebih besar dan lebih dahsyat. فإذن بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب على وجازته وصغر حجمه، إلا أن فائدته كبيرة، وما قرره فيه عظيم، فكانت خلاصة هذه القواعد الأربع هي في بيان حقيقة الشرك، وكان بودنا أن نمر كذلك على كتاب الأصول الستة، لكن الوقت لم يسعفنا لذلك، والإخوة ترجموا هذا الكتاب بلغتكم فيقرأ ففيه الفائدة. وخلاصة هذه الأصول الستة هو كالنصيحة لنا ولكم وكالخاتمة لهذه الدورة، فالأصل الأول في بيان أهمية التوحيد وخطورة الشرك، وأن الشيطان يلبس على الناس ويظهر الشرك في صورة محبة الصالحين وهذا من التلبيس، بل محبة الأنبياء والصالحين هو في اتباعهم على التوحيد. والأصل الثاني فيه الأمر بالاجتماع، والنهي عن التفرق والاختلاف، فلا نتفرق فيما بيننا على أتفه الأسباب وأقلها. فإن التفرق يضعف الدعوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ومكانتكم. وفي كلام الشيخ عبيد حفظه الله الوصية بذلك. والأصل الثالث في وجوب السمع والطاعة للولاة، وتحريم الخروج عليهم، فإن هذا معارض للكتاب والسنة وإجماع السلف. سواء كان الخروج بالسيف والقتال والتفجير، أو كان الخروج باللسان والسب والمظاهرات والاعتصامات وغيرها، كل ذلك محرم لا يجوز. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا شافيا. وحذر من الخروج ومن الخوارج. والأصل الرابع في أهمية العلم، وأهمية الاقتداء بالعلماء، والرجوع إليهم، علماء أهل السنة والجماعة. المشهود لهم بالصلاح والعلم والخير والمنهج الصحيح. كالشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، والعثيمين، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ عبيد، والشيخ مقبل، وغيرهم من أهل العلم كثير. والحذر ممن تشبه بهم وليس منهم. كثير من الدعاة يرجع إليهم الناس فيفتونهم بالهوى فيضلون ويضلون. والأصل الخامس في بيان أولياء الله حقا وهم الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحذر ممن يدعي الولاية وليس منهم كأئمة التصوف كما ذكرنا سابقا. والأصل السادس والأخير في الرد على من يقول أنه يجب عليك التقليد ولا ترجع إلى الكتاب ولا إلى السنة. وإنما ترجع لشيخك وصاحب طريقتك. وقالوا القرآن والسنة لا يفهمها إلا عالم. وهذا قول باطل، بل القرآن والسنة هما الحجة وهما المرجع، لكن نستعين بفهم العلماء. فهذه هي خلاصة الأصول الستة. نعم. Dengan demikian telah kita selesaikan penjelasan tentang kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaidah agama, kitab yang walaupun ringkas dan kecil namun faidahnya begitu banyak, manfaatnya begitu besar dari tiap penjelasan-penjelasan yang beliau paparkan kepada kita. Ringkasan dari apa yang telah beliau jelaskan dalam Qawaidul Arba' adalah penjelasan tentang hakikat kemusyrikan. Sungguh yang kami inginkan untuk kita kemudian melanjutkan penjelasan tentang kitab Usulus Sittah, enam pokok agama. Akan tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Ikhwah kalian telah menerjemahkan kitab ini dengan bahasa Indonesia sehingga memungkinkan bagi kalian semua untuk membacanya dan mengambil faidah darinya. Kesimpulan ringkasan dari kitab yang mulia ini, enam landasan pokok agama, adalah sebagai nasihat untuk kita semua, sekaligus sebagai khitam penutup daurah ini. Pokok yang pertama adalah penjelasan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kemusyrikan, dan bahwasanya syaitan menipu umat manusia dengan menampakkan kemusyrikan itu sebagai bentuk rasa cinta kepada orang-orang saleh. Ini merupakan tipuan dan jebakan iblis. Karena sesungguhnya cinta kepada para nabi, cinta kepada orang-orang saleh adalah dengan bertauhid kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan kemudian dengan berittiba mengikuti ajaran mereka. Pokok yang kedua adalah perintah untuk bersatu dan bersaudara, dan larangan untuk berpecah belah dan berselisih dalam agama Allah, agar kita tidak berselisih, agar kita tidak berpecah belah, agar kita tidak berpecah belah hanya karena suatu sebab yang sepele, hanya karena alasan yang sangat kecil. Perpecahan hanya melemahkan kita, perselisihan hanya melemahkan dakwah. Allah telah sebutkan di dalam Quran, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum." Dan janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berpecah belah. Dengan itu kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Dan wasiat dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah yang telah lalu cukuplah bagi kita. Pokok yang ketiga, penjelasan beliau tentang kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemerintah yang ada. Dan penjelasan pula tentang haramnya menentang dan melawan mereka. Ini merupakan ajaran Quran dan Sunnah, serta telah menjadi kesepakatan para ulama salaf rahimahumullah. Perkara ini terlarang, baik melawan mereka dengan pedang, dengan senjata, atau dengan pengeboman-pengeboman, atau dengan bentuk-bentuk peperangan yang lainnya, ataupun melawan mereka secara lisan, dengan mencela mereka, dengan berdemonstrasi, atau yang serupa dengannya. Semua ini haram dan tidak dibenarkan dalam syariat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan semua itu dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan mencukupi, dan beliau pun telah mengingatkan tentang terlarangnya melawan pemerintah, dan beliau pun mengingatkan tentang bahaya dan tercelanya kaum Khawarij, mereka yang menentang pemerintahnya. Perkara yang keempat adalah penjelasan beliau tentang pentingnya ilmu dan pentingnya seorang mukmin bersuri toladan kepada para ulama, merujuk dan kembali kepada para ulama, yaitu para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang telah dikenal dan diketahui kesolehannya, yang telah dikenal keilmuannya dan kebaikannya, yang dikenal mereka berdiri istiqamah di atas manhaj yang benar. Mereka seperti Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin hafizahullah rahimahullah, Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, Syekh Ubaid Al-Jabri hafizahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah, dan selain mereka masih banyak dari para ulama dan ahlul ilm, serta penjelasan tentang peringatan agar kita lebih berhati-hati, waspada dari mereka yang menyerupakan dirinya dengan para ulama padahal dia bukan dari para ulama. Banyak kita dapati dari para da'i yang umat banyak kembali kepadanya, merujuk kepadanya, memberikan fatwa kepada mereka dengan hawa nafsu. Mereka itu orang-orang yang sesat dan menyesatkan kaum umatnya. Pokok yang kelima, penjelasan beliau tentang para wali-wali Allah yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang mereka itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka beliau pun menjelaskan peringatan agar kita lebih berhati-hati dari yang mengaku atau dinyatakan sebagai seorang wali padahal dia bukan dari mereka. Hal itu banyak terutama pada tokoh-tokoh tarekat-tarekat tasawuf dan yang semisalnya, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pokok yang keenam dan yang terakhir, bantahan kepada orang yang berkata bahwa kewajiban seorang mukmin adalah untuk bertaklid, untuk tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban seorang muslim hanyalah taklid kepada syekhnya atau tokoh syekh tarikatnya atau yang dia ikuti. Pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, bahwasanya mereka pula mengatakan Quran dan Sunnah tidak akan bisa memahami keduanya kecuali seorang alim, dan tidak boleh kembali kepada keduanya kecuali orang yang sangat alim. Tetapi yang sebenarnya Quran maupun Sunnah keduanya adalah hujjah. Keduanya adalah tempat kembali dan sumber bagi setiap muslim. Tentunya kita kembali kepada Quran dan Sunnah dengan menggunakan penjelasan dan keterangan para ulama dan para imam-imam Islam yang ada. Inilah ringkasan dari Al-Usulus Sittah, 6 pokok dasar agama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Demikianlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, daurah yang telah disampaikan oleh Syekhuna Khalid Adz-Dzafiri hafizahullahu taala wa jazahullahu anna khairal jaza. Pada penutupan daurah ini, kami atas nama segenap panitia daurah masyayikh daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketujuh mengucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah menjadi sebab kelancaran dan terlaksananya acara ini, terutama pemerintah Kabupaten Bantul baik sipil maupun militer. Kami ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih. Mudah-mudahan amalan mereka ini menjadi amalan kebaikan mereka dan menjadi timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Demikian pula tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap takmir Masjid Jami' Manunggal ini atas ta'awun kerjasamanya sehingga terlaksana dengan baik acara kita bersama ini. Mudah-mudahan ini pun menjadi amalan soleh mereka dan Allah jadikan ditimbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Demikian pula kami atas nama segenap panitia daurah ini meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi hujjah bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.